Kau jangan bersedih, kita berdua tabahkan hati. Mimpiku memilikimu, akankah bisa kuraih? Mengapa mereka tak setuju padaku? Apa aku orang tak punya? Tapi diriku kan selalu setia, walau jarak memisahkan kita. Kuharap kau pun begitu juga, menunggu dan menungguku. Kalau terus dan terus begini, lebih baik kawin lagi saja. Dan dengan membawa nama cinta, kita tak mungkin bersalah. Kau pun begitu.